Nebang tenami api, curi pada melangkah herian. Tugi kencanyilah kaken, dari kampung, dari kota, pokonan di mana-mana hebatnya. Nebang tenami api, curi kerecengan jalami aken. Sobat talib konglomerat, sarang pajabat lumpang satu. Nusok nipu rakyat, hebatnya lagi. Nebang ladies and gentlemen, please welcome I, DJ Kadawu, remember.